Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Bagaimana kabar sahabat dakwah hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ukhuwah dan dakwah bagi Anda pendengar setia HTI Channel dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Falah dalam program Kalam yang akan kami siarkan dari studio Hizbut Tahrir Indonesia, tentunya bersama radio kesayangan kita HTI Channel Radio Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan untuk tema rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema terkait dengan jumlah besar aktivitas minim. Sahabat dakwah, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.hizbut-tahrir.or.id. Dan bagi Anda sahabat dakwah yang memiliki smartphone, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi HTI Channel yang Anda bisa dapatkan dengan mendownloadnya di Play Store dengan memasukkan kata kunci HTI Channel Radio. Baik sahabat dakwah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir pemateri yang biasa menemani kita dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Telah hadir Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia. Beliau adalah anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dakwah, kami juga mengingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan ke nomor 0856-9817246. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke nomor 0856-9817246. Ya, Ustaz, tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan sebuah tema yang mungkin masih menjadi tanda tanya di kalangan pendengar HTI Channel, yaitu terkait dengan jumlah besar aktivitas minim. Ini terkait dengan apa? Mungkin bisa digambarkan dulu tadi sedikit. Iya. Jadi ada sebuah hadis dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "An-nasu ka'ibilim mi'ah la takadu tajidu fiha rahila." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Jadi beliau mengatakan bahwa manusia itu laksana unta yang banyaknya itu 100. Jadi banyak. La takadu tajidu fiha rahila. Tapi hampir-hampir engkau di dalam kumpulan unta yang banyak itu tak menemukan satu unta pun yang bisa dijadikan tunggangan. Gitu. Ini adalah perumpamaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak unta, tetapi untuk menemukan satu saja yang bisa ditunggangi, sulitnya bukan main. Sekarang ini banyak pengemban dakwah, banyak aktivis Islam. Nah, tetapi kalau kita lihat sejauh mana yang sungguh-sungguh serius di dalam memperjuangkan Islam, barangkali masih minim. Nah, itu yang kita maksudkan. Ya, berarti yang akan kita bahas masih terkait dengan para pengemban dakwah itu sendiri, ya, terkait betul. Jumlah banyak tapi aktivitasnya minim. Iya. Ya. Berarti kalau tadi Ustaz sudah sampaikan ini terkait dengan para pengemban dakwah dan Ustaz sendiri sudah memberikan gambaran pada kita, kalau boleh dikategorikan pengemban dakwah itu sendiri itu seperti apa kategorinya itu sendiri gitu kan, dalam mereka melaksanakan aktivitas dakwahnya. Iya, baik. Saya lihat setidaknya ada 3 kategori ya, kalau boleh ini dikategorikan ya. Yang pertama sebagai pengamat. Ya. Nah, kalau sebagai pengamat ini kan pekerjaannya itu mengamati orang lain. Ya. Harusnya begini, harusnya begitu, tapi dia sendiri tidak melakukan. Komentator ya. Nah, jadi memposisikan diri sebagai pengemban dakwah tapi lebih pada peran pengamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat ada juga orang yang tadinya tidak berkecimpung di dalam dunia dakwah, kemudian berkecimpung di dalam dunia dakwah dan melakukan al-intiqalu minal jahiliyati ilal iltizam, berpindah dari kehidupan yang jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan ya, beralih kepada keterikatan dengan hukum-hukum syariat Islam. Nah, namun kategori yang kedua ini hanya membatasi diri pada kajian-kajian, mendalami sakofa Islam, hanya ikut dalam halko-halko, kemudian barangkali ikut dalam pertemuan-pertemuan dakwah, juga bergabung dalam seminar, turut membaca buletin, ya buletin dakwah dan seterusnya, gitu. Ini yang kedua, gitu. Nah, namun dari segi gerak pasif, kadang-kadang juga terkesan lalai dan seringkali memposisikan diri sekedar pendengar, bukan sebagai pelaku, pionir, apalagi pendobrak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah mereka yang memang menyiapkan jiwa raganya untuk berkorban, mempersiapkan dirinya dengan ilmu, mempersiapkan dirinya dengan ketakwaan, ikut di dalam kajian-kajian, ikut di dalam pertemuan-pertemuan dan lain-lain, dan semua itu bukan berhenti pada kajian, apalagi kepada kepuasan intelektual atau sekedar membebaskan kewajiban. Tetapi mereka melakukan itu dalam rangka mempersiapkan diri untuk berkorban dan berkontribusi sebesar mungkin di dalam berbagai medan perjuangan Islam. Nah, mereka inilah yang berjuang untuk Islam dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan tekad yang sangat kuat. Nah, tentu saja sebagai seorang pengemban dakwah, kita mestinya berupaya menjadi kategori yang ketiga. Idealnya ke situ. Dan mestinya setiap pengemban dakwah merupakan orang-orang yang mempersiapkan dirinya, jiwa dan raganya untuk berkorban dan berkontribusi bagi kejayaan Islam ini, gitu. Namun realitasnya, ya tentu saja dengan sangat menyesal, ya bahwa belum banyak, ya setidaknya belum semua, belum mayoritas, ya belum mayoritas di antara pengemban dakwah yang masuk ke dalam kategori ketiga ini. Nah, gitu ini. Ya. Terus Tad, kalau kita atau para pengemban dakwah itu hanya mencukupkan pada poin yang kedua saja gitu kan, tadi dia hanya bergabung gitu kan, terus mengikuti kajian-kajian, mengikuti taklim-taklim yang diadakan oleh harokah dakwah itu sendiri. Nah, dampaknya itu seperti apa tadi? Kalau sekiranya hanya mencukupkan pada kategori yang kedua tadi. Iya, baik. Yang pertama adalah tentu dari segi paradigma hidup kita di dalam memperjuangkan Islam ini kurang pas. Mengapa? Karena sejatinya seorang pengemban dakwah termasuk ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan ada di antara manusia yang telah menjual dirinya, jiwa dan raganya semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mestinya seperti ini yang namanya pengemban dakwah. Artinya dia itu menuntut ilmu dalam rangka berjuang, mengokohkan ruhiyah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan taqarrub ilallah, itu dalam rangka untuk berjuang menegakkan Islam. Dia mencari uang, uangnya itu diperuntukkan dalam rangka berjuang. Dia berupaya mendidik anak yang solih-solihah dalam rangka menjadi barisan pejuang dan seterusnya. Nah, ini secara paradigma yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ini tidak terjadi, maka tentu saja akan banyak potensi yang tersia-siakan. Coba bayangkan, andaikan ada 100 orang di antara pengemban dakwah, tapi kalau hanya 15 yang secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berkorban, secara sungguh-sungguh berkontribusi di dalam perjuangan Islam, baik waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa sekalipun, maka ujungnya apa? Potensi yang harusnya 100 kan berkurang hanya jadi 15 gitu. 15%. Nah, yang 85 ini kan jadi dalam tanda petik itu potensi yang tersia-siakan. Sayang, yang seharusnya bisa memperkokoh perjuangan umat ini menjadi tidak gitu. Padahal sejatinya bisa. Kemudian kenapa ini terjadi? Karena barangkali hanya sedikit di antara waktu yang mereka berikan untuk Islam. Sedikit saja di antara harta dan tenaga yang mereka curahkan untuk Islam. Padahal beban ini besar. Dan tidak bisa hanya ditanggung oleh segelintir orang. Harusnya beban yang luar biasa ini ditanggung oleh banyak orang. Nah, kalau beban besar ini alhamdulillah sudah banyak di antara kaum muslimin yang juga bergabung di dalam dunia dakwah, tapi kalau dari sebagian yang bergabung dalam dunia dakwah itu yang sungguh-sungguh ya memperuntukkan dirinya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hanya sedikit saja, nah ini tentu saja akan menjadikan banyak potensi yang tersia-siakan tadi. Nah, padahal kalau kita coba hayati ya, Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Innallaha thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, sesungguhnya Allah ini thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib saja. Nah, jadi yang diminta dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan diterima adalah yang thayyib-thayyib saja. Islam itu meminta dari kita waktu kita yang terbaik, bukan waktu kita yang tersisa. Waktu sisa. Islam itu menuntut dari kita harta yang terbanyak dan usia emas, remaja dan masa muda kita. Islam itu menginginkan diri kita seluruhnya. Islam menginginkan kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh jiwa harta kita, kita jual kepada Allah, ditukar dengan al-jannah. Islam ini meminta kita waktu semangat kita, bukan waktu malas kita. Islam ini meminta dari kita waktu muda kita, waktu kuat kita, waktu sehat kita, bukan waktu kita tua renta baru jalan sedikit aja. Bukan itu. Jadi ketika yang baik-baik itu yang harus kita berikan untuk Islam. Bahwa ketika usia tua semangat luar biasa, berarti itu yang terbaik yang bisa diberikan oleh orang-orang yang sudah sepuh. Tetapi bagi orang-orang yang masih muda belia, harus diberikan yang terbaik, apapun yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta dari diri kita itu sesuatu yang paling baik, paling mulia, paling agung untuk kita persembahkan kepadanya. Karena Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan di dalam masalah amal, di dalam masalah makanan saja, dalam masalah harta saja, kita tidak boleh mengeluarkan yang buruk, kita pilih-pilih lalu kita infakkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu memilih-milih yang buruk, nah lalu yang buruk itu diberikan, infakkan. Nah, dengan kata lain, bahwa sebagaimana makanan, jangan kita berikan yang buruk-buruk, yang kita pilih-pilih, yang kita tidak butuhkan, ya. Kita yang infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu. Jadi di dalam berdakwah ini untuk memperjuangkan Islam, ya, waktu yang diberikan itu jangan waktu sisa. Tapi kita harus menyediakan waktu untuk dakwah, untuk berjuang Islam. Harta itu bukan harta sisa yang kita berikan, tapi dari harta kita sisakan dulu, berikan. Nah, jadi lebih dulu yang dikeluarkan. Itu. Demikian juga dengan tenaga. Jadi jangan tenaga sisa yang kita berikan. Jadi tenaga sedang fresh-freshnya kita berikan. Nah, demikian seterusnya. Oleh karena itu, maka apabila ini tidak dilakukan, ya, maka dampak yang sangat akan kentara adalah beban yang demikian besar akan menjadi beban sebagian orang saja. Kemudian akan ada potensi umat yang aktif di dalam dakwah ini yang tersia-siakan, yang semestinya bisa menanggung beban secara bersama-sama, ya, hanya karena tidak melakukan akhirnya menjadi beban bagi orang yang telah menjual dirinya dan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan, kami akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali. Stay tuned di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طالع البدر علينا من ثنيات داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وغني أنت مصباح الصدور أنت إكثر وغني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang membahas tema terkait jumlah besar aktivitas minim. Kami juga mengingatkan Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke 0856 9817246. Ya, baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi disampaikan dampak ya tadi ya, ketika orang yang melakukan itu yang harusnya 100 orang gitu kan, tapi hanya sebagian kecil saja yang melakukan, yang tadinya beban yang harusnya ditanggung oleh semuanya ditanggung oleh sebagian orang saja. Nah, itu mungkin dampak untuk kelompoknya. Sedangkan kalau mungkin dampak untuk dirinya sendiri ini ya, bagi para aktivis yang hanya mencukupkan sampai pada tatanan yang kategori kedua tadi, itu dampak seperti apa dan untuk dirinya sendiri? Ya kan, berarti hanya untuk kepuasan diri pribadi saja. kalaupun misalnya mendalami Islam itu hanya untuk kepuasan intelektualnya sendiri saja. Padahal kan ilmu itu justru kita miliki dalam rangka untuk membangkitkan umat. Kesadaran itu kita miliki dalam rangka menyadarkan umat. Kekuatan ruhiyah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu dalam rangka pendorong untuk mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita miliki itu dalam rangka bekal berjuang. Jadi kita mendalami ilmu bukan untuk ilmu itu sendiri, tetapi pengamalan dari ilmu. Salah satu pengamalan dari ilmu kan menyebarkan ilmu, yaitu berdakwah gitu. Nah ini kita hanya berhenti di kategori kedua gitu, sehingga tidak berjuang, hanya pasif mendengar, yang seharusnya justru bekal kita itu kita gunakan untuk melangkah di dalam perjuangan, melangkah di dalam membangkitkan umat, melangkah di dalam berkorban, melangkah di dalam menyampaikan Islam ini ke setiap rumah, sehingga Islam ini sampai ke setiap rumah seperti dulu ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian suatu waktu Mus'ab bin Umair ini melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita semua, bahwa di Madinah itu tidak ada ya satu rumah pun kecuali di situ disebut-sebut Islam dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kira-kira begitu. Bisa jumud juga dan kalau hanya mencukupkan seperti itu mencukupkan sampai kategori kedua itu bisa menyebabkan jumud gak? Ya hanya sekedar untuk dirinya sendiri bisa saja. Jadi bukan pejuang lagi, tapi penikmat. Kalau yang pertama pengamat, yang kedua ini penikmat. Nah yang ketiga ini pejuang. Ya terus that, tanya selanjutnya mungkin apa yang harus kita lakukan gitu kan ya, atau apa yang bisa kita lakukan itu kan untuk tadi kalau dikatakan bahwa idealnya sebenarnya seorang pejuang itu harus, atau seorang aktivis dakwah itu harus pada kategori ketiga gitu kan. Iya. Mencukupkan diri pada hanya pada kategori kedua saja. Iya. Artinya yang pertama kita harus punya niat yang sungguh-sungguh bahwa kita ini hidup dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah, maka kehidupan kita pun ingin kita bentuk menjadi kehidupan dakwah. Dan ini perlu niat yang sangat-sangat kuat. Tanpa niat yang kuat, maka akan sulit bagi seseorang untuk meraihnya. Oleh karena itu, marilah kita berazam yang kuat, bertekad yang kokoh, tanamkan niat untuk betul-betul menjadi pengemban dakwah yang pejuang, ya, yang siap untuk mengorbankan apapun yang kita miliki demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah barangkali kita perlu sering-sering menghisab diri kita. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, auditlah diri kalian oleh diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga kita barangkali setiap waktu perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Ya. Istri enggak perlu tahu bahwa kita bertanya tentang itu. Anak enggak perlu tahu, orang lain enggak perlu tahu. Kita aja sendiri yang tahu. Dan bicara pada diri sendiri, dijawab diri sendiri. Gitu. Kalaupun jawabannya positif, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya kurang ya memuaskan, maka kita beristighfar dan mohon ampun, meminta diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaikinya. Nah, misalnya kita bertanya pada diri kita ya, dalam setiap waktu sudah berapa orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri kita pekan ini. Sudah berapa desa, kampung, kabupaten, kota, kantor yang kita kunjungi lalu kita dakwahkan Islam di sana. Apakah kita sudah mendakwahi sanak kerabat kita, tetangga kita, paman kita, bibi kita, uak kita, ayah kita, ibu kita, mertua kita, ataukah belum? Apakah kita sudah berusaha mengayunkan langkah ini untuk memahami Islam sekaligus mengamalkannya hanya untuk Islam? Sudah berapa banyak kita berinfak di jalan Allah dalam pekan ini? Sudah berapa keluarga yang mendapatkan cobaan lalu kita bantu, baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan material maupun moral kita? Sudah berapa banyak keluarga para syuhada yang kita penuhi kebutuhannya? Berapa malam telah kita habiskan untuk memikirkan perjuangan Islam secara umum, baik di kota, di kampung kita, maupun di tempat lain? Sudah berapa kali kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di daerah kita? Sudah berapa kali kita turut memerangi musuh-musuh Islam dan mengalahkan mereka? Sudah berapa kali kita bereaksi untuk membela hukum Allah, untuk membela kaum muslimin berikut darah dan kehormatan mereka? Sudah berapa kali kita mengunjungi orang sakit lalu mendakwahkan Islam kepadanya? Sudah berapa kali kita mendamaikan pihak-pihak kaum muslimin yang bertikai? Sudah berapa kali kita mengunjungi saudara kita sesama muslim sekaligus mendakwahkan dalam pekan ini? Dan seterusnya, berbagai macam pertanyaan dari waktu ke waktu bisa kita ajukan pada diri kita sendiri. Ini untuk mengetahui diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, tentang keoptimalan atau ketidakoptimalan, tentang kepatuhan atau kelalaian kita di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu kita tahu jawabannya sendiri, kita mengerti sejauh mana ketidakoptimalan kita, sejauh mana kelalaian kita, lalu seraya kita bangkit memperbaiki diri sebelum dihukum oleh Allah. Dihukum berupa apa? Dihukum dicabut kesempatan kita terlibat di dalam perjuangan agama ini. Sebelum Allah memberikan sakit kepada kita, yang karena sakit kita tidak bisa bersama-sama di dalam perjuangan ini. Orang lain berjuang, kita di rumah enggak bisa apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Sebelum Allah menghukum kita dengan mencabut kenikmatan yang ada dalam diri kita, misalnya ya, ada sesuatu persoalan di dalam keluarga kita yang kita mau tidak mau harus berkutat di situ. Akhirnya orang lain yang sebelumnya bebas dakwah ke sana kemari, berjuang ke sana kemari, dia diikat oleh persoalan-persoalan yang dilibatkan dalam dirinya sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita belum sempat memperbaiki diri, kesempatan untuk bergabung di dalam kafilah dakwah ini itu dicabut nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah itu ya, Allah itu menyatakan ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, bahwa Rasulullah itu, aku ya dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak manusia kepada Allah dengan hujah yang nyata. Allah dan Rasulullah dan para pengikutnya. Ini kita sebagai pengikutnya dicabut untuk ikut di dalam kafilah itu. Itu adalah sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan coba mari kita bayangkan, kita ini kan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini budak Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, andai ada seorang pekerja di sebuah perusahaan, lalu dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak menghasilkan produktivitas apa-apa, kerjanya hanya datang, ngisi daftar hadir, pulang sore hari, Sementara di perusahaannya dia hanya nonton teman-temannya yang bekerja serius, hanya jadi pengamat orang-orang yang bersemangat untuk memproduksi. Coba kira-kira apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu pada kita, oleh majikan itu pada kita? Saya percaya pecat. Kita akan langsung dipecat itu. Ngapain cuman pengamat, cuman nonton segala macam. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta kita, khalikuna, yang memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Salah satunya adalah untuk memperjuangkan Islam. Tapi kita cuma jadi penonton, kita cuma jadi pengamat, kita cuma untuk memuaskan dirinya sendiri, dan kita tidak bertekad, tidak bersemangat berjuang untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, nikmat iman, Islam, dan nikmat dakwah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka hanya ada satu jalan, yaitu apa? Berupaya sekuat tenaga menjadi orang-orang yang bukan sebagai pengamat, bukan hanya mencukupkan untuk kepuasan diri sendiri, tetapi mempersiapkan diri, membekali diri, mempersenjatai diri dengan ilmu, iman, amal, dan sebagainya. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk berkorban dan berjuang demi tegaknya Islam dan kejayaan kaum muslimin. Ya, ya, menarik sekali sahabat dakwah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kurnia barusan. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak. Setelah break, kami akan membacakan atau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Sesaat lagi kami akan kembali. Stay tune di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Oh. Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah jumlah besar aktivitas minim. Kami tidak lupa mengingatkan Anda untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui nomor 0856-9817-246. Sekali lagi, nomor 0856-9817-246. Ustaz, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan dari pendengar setia HTI Channel Radio. Ya. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya terkait jumlah besar aktivitas minim. Bagaimana cara supaya tiga kategori itu bisa terlaksana? Sebagai pengamat, penikmat, pengemban dakwah, tidak hanya menjadi pengamat saja gitu. Terus yang kedua, banyak kasus para pengemban dakwah selalu sibuk urusan duniawi. Jangankan berdakwah, kajian seminggu sekali selama 2 jam saja masih jarang hadir dengan alasan sibuk. Apa yang harus dilakukan sebagai temannya? Iya. Yang pertama, perlu ada keinginan dari diri sendiri. Karena betapapun kuatnya dorongan dari orang lain, selama dirinya sendiri itu belum punya keinginan kuat, pasti mental. Pasti mental. Karena diri sendiri itulah yang akan menentukan. Oleh karena itu, maka kalaupun kita sebagai kawan ingin menjadikan kawan kita itu orang yang betul-betul berjuang fisabilillah, dengan kajiannya semangat, kemudian membaca buku, ya, membaca buku itu kan harusnya satu kitab yang ya 100 halaman, 150 halaman, seminggu kan selesai mestinya. Dengan cara ditelaah gitu mestinya, minimal 2 minggu lah selesai. Sehingga setiap bulan itu kita membaca buku gitu. Sehingga setahun itu sekian banyak buku kita habiskan. Itu dengan serius. Ya, kemudian kita dakwahkan, kemudian kita perjuangkan. Nah, sebagai kawan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan keinginan dirinya itu. Karena kalau dipaksa-paksa susah. Apalagi sudah dewasa. Kalau anak kan bisa dipukul. Kalau ini kan orang lain gak bisa dipukul. Udah dewasa pula. Lebih gitu. Tua dari kita lagi. Nah, jadi caranya hanyalah dengan ngobrol dari hati ke hati dengan niat ikhlas atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ditumbuhkan supaya muncul keyakinan kuat bahwa kalau kita tidak menjadi pejuang Islam, maka yang rugi bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Sekarang kita sudah menjadi misalnya pengemban dakwah, lalu kita berleha-leha untuk melakukannya, berarti kan kita itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita syukuri dengan cara melakukan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Khawatir, ya, ini nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk bersama-sama dengan kafilah dakwah untuk memperjuangkan Islam ini. Gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu. Nah kemudian yang berikutnya ya bisa kita juga ajak bareng-bareng gitu. Ada yang bisa, yang harus dituntun, ada yang harus didorong, ya kadang-kadang ada yang harus ditarik tuh, gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai kawan. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak mirip sih, cuma ini dia posisinya sebagai struktur. Ustaz, bagaimana cara saya untuk menggerakkan para sahabat yang susah sekali untuk bergerak, gitu kan? Seperti apa pendekatannya? Iya, yang pertama adalah kita perlu memberikan teladan. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengawalinya dengan teladan. Ketika misalnya perang Khandaq membuat parit, yeah, beliau kan ikut ngangkut-ngangkut batu itu, ikut ngangkut-ngangkut batu. Ya, ketika para sahabatnya mencegah, beliau mengatakan, antum punya tugas lain, ini saya juga punya tugas ini. Itu artinya teladan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah menumbuhkan kesadaran. Dan kesadaran yang dibangun adalah kesadaran akidah Islamiyah. Kesadaran bahwa kita ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita harus mempersiapkan amal terbaik menyongsong hari saat kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya kita itu kan perlu melihat kematian ini kan tidak pernah memberitahu siapapun. Ada yang mati sedang sepak bola, ada yang meninggal sedang jogging. Ada yang dipanggil oleh Allah ketika sedang jogging-jogging. Ada yang dipanggil oleh Allah ketika sedang sujud dalam sholat. Ada yang dipanggil oleh Allah ketika sedang berdakwah. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berperang di medan pertempuran dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita milih, milih yang mana. Nah, karena kita tidak tahu kapan meninggal, berarti kan setiap pilihan kita haruslah yang terbaik. Kan gitu. Karena kita senantiasa berdoa, ya Allahumma ij'al khaira ayami yauma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah hari terbaikku adalah hari saat aku bertemu denganmu. Itu yang kita minta, yang dicontohkan doain oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin hari terbaik kita itu adalah hari saat kita meninggal, saat kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Kita harus memilih yang terbaik. Nah, ketika dalam konteks dakwah, maka kita harus bergerak. Kalau tidak bergerak, sakit. Coba lihat air. Air kalau tidak bergerak, mesti di situ akan banyak sampahnya. Di situ akan banyak penyakit. Di situ nyamuk, segala macam. Kotor pula di situ. Bau gitu. Tapi kalau air itu mengalir, air itu mengalir kotoran terbawa, akhirnya air itu jernih, tidak ada di situ ya bibit-bibit penyakit. Nah, kita juga di dalam perjuangan ini itu kalau tidak bergerak itu jadi sakit penyakit. Itu, jadi penyakit bahkan ya, karena menular. Makanya kita perlu bergerak, ya bergerak di dalam dakwah, berjuang, kemudian berkorban, toh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal kita itu gitu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah sosok seperti kategori yang kedua itu juga ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 085780516136? Ada. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, orang munafik saja ada. Ya, jangankan yang kedua, orang munafik saja ada. Gitu. Bahkan diabadikan dalam salah satu suratnya, Al-Munafiqun. Gitu. Jadi ada apa yang dialami oleh kita, ya, ada juga pada saat kalangan sahabatnya. Ada juga pada kalangan sahabat gitu. Hanya bedanya umumnya kalau para sahabat itu lalai dikit, diingatkan Nabi cepat kembali. Nah, tetapi tidak sedikit di antara kita lalai dalam dakwah, diingatkan susah ingat gitu, susah kembalinya. Ya, gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya penyakit sekarang waktu ya tadi. Jadi sejak dulu juga ada yang seperti tadi disampaikan gitu kan. Iya. Karakter yang kedua itu. Ada yang tidak boleh adalah zaman Nabi juga ada yang begitu. Saya mah ikut yang itu aja. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena yang harus kita ikuti itu yang adalah baik. Contoh yang baik. Ya. Baik. Para sahabat yang baik. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Nah, kalau sahabat yang sebenar-benarnya mesti mereka itu akan menjadi petunjuk bagi kita seperti bintang gebintang yang bisa menjadikan kompas gitu. Tetapi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak semua orang baik ya. Kalangan orang munafikun juga ya ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seperti itu. Nah, yang harus kita contoh itu misalnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang harus kita contoh itu ketika beliau misalnya kita tahu ya Rasulullah SAW dalam perang Badar itu kan bertanya kepada para sahabat, ini bagaimana ini kita ini ya menghadapi musuh. Sa'ad bin Mu'ad ketika itu berkata begini, wahai Rasulullah, silakan lakukan apa saja yang engkau inginkan. Kami akan selalu bersamamu. Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Andai saja engkau membawa kami untuk mengarungi lautan, lalu engkau menyelaminya, kami pasti menyelaminya bersamamu. Dan tidak seorang pun dari kami yang tertinggal. Kami senang engkau membawa kami besok berhadapan dengan musuh. Begitu Ibnu Ishaq meriwayatkan. Jadi sangat luar biasa ini beliau ini gitu. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai ya kita hanya bersikap sudah ada nih pemimpin-pemimpin yang berjuang kita mah santai-santai saja. Enggak. Sa'ad bin Mu'adz itu mengatakan, kemana saja engkau bawa kami, kami ikut. Nyebrang ke lautan, kami ikut. Kalau besok dihadapkan dengan musuh, kami siap. Ini sikap yang harus kita teladani, yaitu sikapnya Sa'ad bin Mu'adz. Berarti sosok-sosok itu seperti Sa'ad bin Mu'adz itu yang dibutuhkan juga saat ini ya? Persis, persis. Jadi pada saat ini kita membutuhkan para pengemban dakwah, para jundullah di semua tempat yang hati dan lidahnya mampu menyuarakan perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Itu yang kita perlukan sekarang. Gitu. Dan harus ada betul. Harus dimiliki oleh saat ini oleh para pengemban dakwah. Ya, harus dimiliki dan kita harus berupaya ke sana. Semua pengemban dakwah harus berupaya ke sana, bahu membahu, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling mendukung atas dasar kasih sayang, ya, kesabaran dan ketakwaan, sehingga kita sama-sama menjadi orang-orang pengemban dakwah yang siap berkorban, siap berjuang, ya, apapun yang terjadi, tidak membiarkan resiko yang ditanggung itu hanya oleh segelintir orang. Gitu. Toh nanti balasan itu tergantung amal kita. Kalau amal kita besar, balasan dari Allah kan juga besar. Kalau amal kita kecil, balasan dari Allah juga kecil. Jangan sampai kita ingin surga Firdausil A'la, tetapi amal yang kita lakukan jauh dari apa yang kita cita-citakan itu. Gitu. Ya, baik sahabat dakwah, menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu yang sebentar lagi memisahkan kita, mungkin sebelum kami tutup, Ustaz ada closing statement terkait dengan tema pada kesempatan kita kali ini. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kita perlu menjadi orang-orang yang terus untuk berjuang. Marilah kita renungkan bahwa siapa saja yang tidak mengairi sawahnya sekali saja atau beberapa kali, maka sawahnya itu akan rusak dan tanamannya tidak akan menjadi subur. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai pengemban dakwah, harus meneruskan aktivitas malam kita dengan aktivitas siang. Melanjutkan aktivitas pagi kita dengan aktivitas petang. Dan meneruskan aktivitas musim hujan dengan aktivitas musim kemarau. Musim kemarau, musim hujan, artinya kita harus terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah saja kita berharap. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan Islam dengan menyiapkan jiwa kita, diri kita, sehingga siap untuk berkorban, siap untuk berkontribusi di dalam berbagai medan perjuangan Islam ini, insyaallah. Alhamdulillah sahabat dakwah, telah kita simak bersama program Kalam. Kami harapkan apa yang telah disampaikan senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam sebagai solusi untuk permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam dalam rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya Falah mewakili seluruh kerabat kerja HTI Channel Radio mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat dakwah yang telah setia mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Bagi Anda sahabat dakwah yang ingin menyampaikan saran, kritik, dan masukan, Anda bisa mengirimkannya melalui email ke hticannelradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih jauh tentang kami, Anda bisa mengunjungi situs kami di www.hizbut-tahrir.or.id. Tentunya tetap simak program Kalam di waktu yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.